antara kerja dan menganggur sehingga bisa berpikir dan bergerak. Pikir harus punya akar supaya tak jauh kata dan perbuatan, dan terikat antara cita dan ada.